Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'an. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Insya Allah seperti biasa kita di petang hari ini teruskan pembahasan kita tentang masalah ketauhidan. Kita akan masuk di bab baru, yaitu bab ke-42 tentang larangan menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Larangan menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Bab ini merupakan bab yang sangat penting, ya. Bab 42 ini adalah bab yang sangat penting karena membahas tentang bentuk-bentuk kesyirikan yang paling banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Jadi, paling banyak dilakukan oleh kaum muslimin, kemudian mereka tidak menyadarinya. Jadi mereka tidak menyadarinya. Sehingga apa? Ini merupakan bab yang sangat penting. Ya. Kalau mungkin kalau orang nyembah berhala itu umat Islam itu sedikit. Ya. Orang datang ke dukun itu sedikit. Tetapi bab-bab ataupun pembahasan di bab ini itu yang memungkinkan di antara kita juga pernah melakukannya. Ya. Padahal kita sudah tahu bahwasanya ancaman bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan, ya, Allah katakan la in asyrakta ala la yahbatun amaluk, jika kalian melakukan kesyirikan maka terhapus seluruh amalan kalian. Na'udzubillah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni orang yang meninggal membawa kesyirikan. Ya, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga di dalam hadis begitu banyak disebutkan bahwasanya barang siapa yang dia mati, ya, kemudian menjadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka faharram alaihil jannah. Allah mengharamkan baginya surga. Jadi tidak mungkin orang itu akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menjadi apa bahan perhatian untuk kita, ya. Harus kita sangat berhati-hati, ya, di dalam kehidupan ini, karena ini nanti seperti misalkan adalah perkataan-perkataan dari Ibnu Abbas, ya, tentang bentuk-bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya. Kalau dilakukan oleh orang-orang musyrik, orang-orang non-muslim itu sudah biasa. Tetapi contoh di sini adalah kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Secara umum dalil yang melarang ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, ya. Maka janganlah sekali-kali kalian menjadikan untuk Allah sekutu-sekutu padahal kalian itu mengetahuinya. Ya, jangan menjadikan untuk Allah sekutu padahal kalian mengetahuinya. Mengetahuinya apa maksudnya adalah dijelaskan dalam ayat sebelum ini, maksudnya ini kan potongan ayatnya. Ya. Disebutkan dalam ayat ini bahwasanya Allah lah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala Rabb manusia, dialah yang menurunkan hujan, ya, dialah memberikan rezeki, dia yang memberikan seluruh kepada kita kenikmatan. Kita sudah tahu bahwasanya seluruh kenikmatan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, rezeki yang kita miliki, yang kita dapatkan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan, kemanfaatan itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesembuhan dari penyakit adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan dalam hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga segala sesuatu ini di alam semesta ini adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu itu. Maka Allah katakan, maka jangan sekali-kali menjadikan sekutu untuk Allah padahal kalian sudah mengetahui. Mengetahui apa bahwasanya? Bahwasanya selain Allah itu tidak mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh Allah. Ya. Selain Allah tidak ada yang mampu menurunkan hujan. Ya. Selain Allah tidak ada yang mampu memberikan rezeki, tidak ada yang memberikan kesembuhan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, ya. Tidak ada yang bisa menjaga kita, ya. Tidak ada yang bisa menanggung kehidupan kita, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah tahu Ya, orang-orang musyrikin saja tahu, ya. Disebutkan orang-orang musyrikin pada saat mereka di tengah bahtera, di tengah lautan, mereka kemudian diberikan ujian gelombang yang besar, angin yang besar, mereka berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena mereka yakin berhala yang mereka sembah di daratan itu tidak mampu menolong mereka pasal di lautan. Ya. Maka apa? Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Pada saat mereka kembali ke daratan, mereka selamat, mereka musyrik lagi, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di situ. Bahkan Abu Jahal sendiri, ya. Abu Jahal sendiri dalam perang Badar, sebelum perang Badar, ya. Abu Jahal itu berdoanya kepada Allah, padahal dia adalah pemimpin musyrikin. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, berikanlah keselamatan di antara dua kelompok yang paling kau cintai. Ya, jadi berdoanya kepada Allah. Jadi pada saat kaum musyrikin dipimpin oleh Abu Jahal berhadapan dengan Rasulullah kaum muslimin, Abu Jahal berdoa kepada Allah, ya Allah, ya berikanlah keselamatan di antara dua kelompok yang paling kau cintai ini. Ya. Jadi berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pada saat genting seperti ini, maka fitrah manusia itu akan tumbuh. Fitrah manusia itu akan benar bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan keselamatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan semua fitrah manusia tidak akan pernah membenarkan bahwasanya selain Allah itu bisa memberikan kemanfaatan apun menyelamatkan kita dari madarat. Jadi Allah katakan, kalian sudah tahu itu. Ya, sudah tahu. Maka jangan sekali-kali melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kemudian ada penafsiran, di antaranya adalah penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, jadi kalau ada penafsiran Ibnu Abbas maka cukup sudah. Ya, karena beliau adalah yang mewarisi Al-Qur'an ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung, ya. Beliau mengkhatamkan Al-Qur'an langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu yang beliau miliki adalah dari keberkahan doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasul sendiri berdoa kepada Ibnu Abbas, "Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allamahu ta'wil." Ya Allah, fahamkanlah Ibnu Abbas ini dengan agama ini dan ajarilah dia tafsir, ya. Ajari dia tafsir, ya. Maka beliau termasuk pemuda yang paling menguasai tafsir Al-Qur'an, ya. Beliau termasuk dewan syuronya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Maka di antara bentuk penafsiran yang dikatakan oleh Ibnu Abbas tentang ayat ini adalah beliau mengatakan yang dimaksud andad, yaitu falataj'alu lillahi andad, yang dikatakan andad itu adalah syirik. Yaitu apa? Suatu perbuatan yang lebih samar daripada bekas rayapan semut di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Nah, ini saya katakan, maka inilah yang dikatakan kesyirikan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Bayangkan Ibnu Abbas itu menggambarkan bagaimana kita bisa melihat semut hitam berjalan di batu hitam di malam yang gelap gulita. Kira-kira kita bisa melihat tidak? Kita tidak akan mampu melihat itu, tidak akan mampu mengenali kalau itu perbuatan kesyirikan. Susah untuk mengetahui di situ. Maka ini juga menunjukkan susah, ya, orang selamat dari perbuatan syirik ini. Ya, kecuali orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala basirah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keilmuan yang bisa mengenali perbuatan ini. Ya. Karena seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu basirah kepada orang tersebut, ya, seperti katakan oleh Imam Syafi'i, beliau mengatakan bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala nurun. Ilmu dari Allah itulah cahaya, ya. Yang apa? Dari cahaya inilah orang itu mampu mengenali mana yang termasuk kesyirikan dan mana yang bukan kesyirikan. Nah, maka di sini orang-orang yang bisa selamat kecuali adalah orang-orang yang diberikan basirah saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena keadaannya begitu gelap seperti ini dan tidak mudah orang bisa mengenali adalah perbuatan kesyirikan. Contohnya apa? Contohnya adalah perkataan Ibnu Abbas mengatakan, orang mengatakan demi Allah demi hidupmu. Bayangkan kalau orang mengatakan demi Allah demi hidupmu, setelah itu dia mengatakan apa? Belum mengatakan inilah kesyirikan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Selamat enggak kaum muslimin dari ucapan ini? Susah. Pada saat orang mengatakan demi hidupmu, demi anda, demi kamu, ya, kata demi-demi yang katalah demi itu diucapkan untuk selain Allah, maka itulah dikatakan kesyirikan. Itu kesyirikan. Maka di hadis bawahnya perkataan Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan man khalafa bighairillahi faqad kafara aw asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, dia kufur atau dia musyrik. Ya, dia kufur atau dia musyrik. Maka begitu banyak di antara kaum muslimin yang dia begitu mudahnya mengucapkan demi ini, demi ini, demi ini, demi ini. Inilah mereka tidak mengenali kalau ini adalah sebuah ucapan kesyirikan. Allah Rasul sudah melarang. Jadi barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, dia musyrik. Ya, atau kufur. Ya, kufurnya tentu di sini bukan kufur biasa. Ya, setingkat dengan kesyirikan yang disebutkan di sini. Ya. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ya, li an akhlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an akhlifa bi ghairihi shadiqan. Ya. Beliau mengatakan, sungguh mengucapkan sumpah dengan Allah kemudian dusta itu lebih baik saya lebih saya cintai, lebih saya senangi daripada saya bersumpah dengan selain Allah walaupun saya jujur. Ya. Jadi kalau orang semata demi Allah, ya, demi Allah saya begini-begini kemudian dia dusta, itu lebih baik. Ya. Demi Allah, ya, demi Allah. Tapi setelah demi Allah dia dusta bohong-bohongan itu. Itu lebih baik daripada orang mengatakan demi kamu tapi dia jujur. Ya. Kenapa? Karena kalau orang sudah mengatakan demi Allah dia dusta, dia terkena dosa bohong saja. Dosa dusta, ya. Tidak syirik. Tapi kalau orang sudah mengatakan demi kamu kemudian dia jujur, dia walaupun jujur dia terjatuh kepada kesyirikan. Nah, dosa dusta itu di bawah dosa kesyirikan. Kalau kesyirikan ini menghapus seluruh amalan, yang menjadikan orang itu kalau dia tidak bertobat masuk neraka kekal, kalau bersumpah ataupun dia dusta, dia bukan termasuk kesyirikan. Ya, dia termasuk dosa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin akan mengekalkan dia di dalam neraka di situ. Ya, maka di sini Ibnu Mas'ud mengatakan lebih baik orang yang berkata demi Allah tapi dia dusta daripada orang mengatakan demi selain Allah tapi dia jujur di situ. Kenapa? Karena tingkatan perbuatan maksiatnya itu adalah berbeda tingkatannya. Ya. Orang bersumpah dengan nama selain Allah dia adalah musyrik ataupun dia kafir. Ya, adapun orang bersumpah, orang berkata jujur tapi dia bersumpah kepada selain Allah, ya, ataupun dia bersumpah dengan Allah tapi dia dusta, itu adalah dosanya di bawah kesyirikan. Ya, dia melakukan dosa besar di situ, ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Bukhari. Ya, karena Imam Bukhari beliau mengkategorikan kalau orang dusta itu dia melakukan dosa besar. Ya, jadi beliau sangat wanti-wanti kalau dengan perbuatan dusta. Ya. Apalagi kalau beliau sebagai ahli hadis, ya, beliau membagi kedustaan itu menjadi dua. Yang pertama adalah dusta dengan menamakan Allah dan Rasulnya. Ya. Yang kedua adalah dusta yang sifatnya dusta keseharian. Nah, kalau orang itu berdusta, misalkan dia memalsukan hadis, mengatakan telah begini-begini dan Rasul bersabda begini-begini, ataupun Rasul telah berbuat begini-begini, tapi dia dusta, itu tidak dilakukan oleh Rasul, ataupun tidak diucapkan oleh Rasul, maka seluruh hadisnya tidak boleh dipakai. Ya, jadi kalau ilmunya enggak boleh dipakai lagi, sudah. Ya. Karena ini termasuk dia dikatakan sebagai kadzib, dia adalah pendusta. Dan ini sudah diancam oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'amidan falyatabawwa maq'aduhu finnar." Ya. Barang siapa berdusta atas namaku, maka silahkan memilih tempat duduknya di neraka itu. Ya. Jadi kalau orang mengatakan ini ada hadis begini begini begini, Rasul bersabda begini begini, diperintahkan oleh Rasul begini begini, zikir sekian begini begini, Rasul bersabda begini, dia dusta. Nabi mengatakan silahkan, ya, milih tempat duduknya di neraka, ya, tidak boleh di luarnya, tapi Nabi mengatakan pilihlah tempat duduknya di neraka. Ini menunjukkan dusta terhadap agama ini adalah perbuatan yang sangat fatal, ya, sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang kedua adalah dusta yang sifatnya bukan dusta terhadap agama, tapi dusta keseharian, orang biasa berdusta kepada saudaranya, bukan berhubungan dengan agama langsung. Nah, ini juga menurut Imam Bukhari termasuk juga. Ya, dia termasuk dosa besar yang harus ditinggalkan. Ya, kalau dalam ilmu hadis ini namanya tuhtamu bil kadzab. Ya, jadi tuhtamu bil kadzab, ya, dusta bukan dalam perkara agama, ini pun hadisnya tidak boleh dipakai juga. Ya, tidak boleh dipakai di situ. Nah. Jadi menurut penafsiran Ibnu Abbas, janganlah kalian melakukan sekutu untuk Allah padahal kalian mengetahuinya adalah seperti orang mengatakan demi Allah demi hidupmu. Ya, itu bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perkataan lagi menurut Ibnu Abbas yang termasuk perbuatan kesyirikan, perkataan kesyirikan adalah orang mengatakan kalau tidak ada anjing kecil ini niscaya kita akan didatangi pencuri. Nah, ini kan orang tidak sadar ya. Orang bisa mengatakan coba itu kalau pintunya tidak dikunci ya, ataupun coba kalau pintunya terbuka itu pasti nanti pencuri masuk. Bayangkan. Ini kan sama, kalau biasanya orang-orang yang dia punya anjing yang biasanya untuk menjaga rumahnya, ya pada saat mungkin tetangga-tetangganya kecurian, dia mengatakan, coba kalau kita nggak ada anjingnya, pasti juga ikut kecurian di situ. Nah ini apa? Ini menurut Ibnu Abbas ini kesyirikan. Ya, ini tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh menyandarkan keselamatan keluarga, keselamatan harta kita kepada hewan. Ini kan namanya menyandarkan keselamatan kepada hewan di situ. Ya, biasanya yang sering terjadi adalah orang mengatakan coba kalau nggak ada Anda ataupun coba kalau tidak ada saya pasti tadi kecelakaan itu. Nah, jadi kalau tidak ada saya pasti tadi kecelakaan. Nah, ini namanya menyandarkan keselamatan itu kepada seseorang. Ya. Maka ucapan-ucapan seperti ini tidak dikenal ya pada zaman sahabat dan tidak dikenal oleh orang-orang yang memahami ini. Ya. Kenapa? Orang akan selalu menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang selalu mengatakan kalau dia diselamatkan, dia selalu mengatakan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Ya, entah caranya seperti apapun, intinya keselamatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lewat orang, lewat apapun, intinya keselamatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh menyandarkan keselamatan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biasanya kan gitu yang sering terjadi, ya. Coba kalau tadi tidak cepat ditolong, pasti dia sudah mati. Tidak seperti itu. Namanya keselamatan, kematian seseorang itu tidak tergantung oleh cepatnya pertolongan atau tidak. Kadang orang tidak tertolong sekian lama dalam keadaan kritis pun ya tetap ada yang selamat juga. Ya. Tapi juga ada orang yang cepat sekali pertolongannya kalau sudah mati tetap ditakdirkan mati juga di situ. Nah, maka tidak boleh mengatakan seperti ucapan ini. Ya, seperti orang disebutkan oleh Ibnu Abbas, coba kalau tidak ada anjing kecil ini yang menjaga rumah, tentu rumah kita akan kemasukan pencuri di situ. Atau yang semakna, nah ini biasanya ya, dikatakan kalau tidak ada angsa di rumah ini, niscaya kita akan didatangi para pencuri. Ya. Nah, ternyata angsa ini sudah dipakai sejak zaman sahabat, zaman Rasul, jadi angsa itu sudah dipakai untuk menjaga rumah. Nah, angsa kan begitu ya, mungkin kalau nggak tahu kalau di kota kan mungkin nggak ada angsa lah. Kalau di kampung kalau saya kan tahu angsa itu. Jadi jam berapapun kalau ada orang lewat pasti berbunyi itu. Jam berapapun. Pokoknya kalau angsa itu berbunyi pasti ada yang lewat. Kan seperti itu. Nah karena tadi kepekaan angsa itu orang selalu mengatakan coba kalau tidak ada angsa pasti malingnya masuk rumah kan gitu. Nah ucapan seperti ini menurut Ibnu Abbas ini adalah kesyirikan. Ya, ini adalah kesyirikan dan ini tidak boleh diucapkan oleh orang-orang yang beriman. Karena ini termasuk perbuatan yang bisa menghapuskan keislaman seseorang itu. Ya. Jadi untuk kasus-kasusnya ini sebagai contoh saja, tetapi apa? Seluruh perkataan-perkataan yang memiliki hukum sama seperti ini maka hukumnya sama, ya. Intinya menyandarkan keselamatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala di sini. Ataupun ya dikatakan oleh Ibnu Abbas di sini, ucapan seseorang yang disampaikan kepada temannya demi Allah dan demi engkau. Nah, jadi demi Allah dan demi engkau. Ya, atas nama Allah ya bisa kalau yang sering ini adalah demi Allah dan demi engkau. Nah, kata dan ini adalah artinya itu mensejajarkan Allah dengan yang lainnya. Ya. Jadi kata dan itu adalah menyetarakan Allah dan makhluk. Nah, maka ini adalah tidak diperbolehkan karena menyetarakan Allah dengan makhluk itu termasuk perbuatan yang dilarang. Ya. Termasuk juga misalkan dulu pernah kita ingatkan juga yang ini biasa sering terjadi dan ini sebagai bentuk kehati-hatian yaitu adalah mensejajarkan Allah dengan Rasul misalkan dalam kaligrafi biasanya kan gitu ya. Kanannya Allah, sisi kirinya adalah Muhammad. Ya. Ini adalah mensejajarkan antara Allah dengan ini. Nah, ini termasuk yang dilarang dalam Islam. Ya. Bahkan sekarang yang kadang di masjid-masjid itu adalah keramik yang itu ada kaligrafinya ya, kanannya Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Nah, ini adalah termasuk yang tidak diperbolehkan. Ya. Kenapa ini begitu banyak di masyarakat kita? Karena masyarakat kita tidak memahami tentang ini. Ya, maka disitulah Ibn Abbas mengatakan, ini seperti semut hitam yang berjalan di batu hitam di malam gelap gulita, yaitu orang tidak mengenali kalau itu perbuatan kesyirikan. Maka bagi orang yang sudah tahu itu peka itu, kalau lihat seperti ini dia pasti tidak suka. Ya, tidak suka. Kenapa? Ini adalah bentuk yang dilarang dalam Islam. Itu mensejajarkan Allah dengan makhluk. Ya, seperti ucapan ini, orang mengatakan demi Allah dan demi Anda. Kata dan ini adalah bentuk mensejajarkan sehingga tidak diperbolehkan. Atau adalah dikatakan kalau tidak karena Allah dan si fulan, ya, jadi kata dan. Nah, kalau yang tadi kita contohkan, kalau tidak ada Anda, pasti saya sudah celaka. Nah, ini jelas kesyirikan. Tapi ada orang yang bertanya, coba kalau tidak ada pertolongan Allah dan pertolongan Anda, nah ini juga tidak diperbolehkan. Karena kata dan itu adalah mensejajarkan Allah dengan makhluk. Dan maka yang diperbolehkan adalah karena pertolongan Allah, kemudian, nah kata kemudian ini tidak mensejajarkan. Jadi orang mengatakan, dengan pertolongan Allah, kemudian bantuan Anda, saya diselamatkan di situ. Nah, jadi beda antara kata dan, kemudian dengan kata kemudian. Nah ini, jadi harus diperhatikan. Karena apa? Karena ini itu memiliki konsekuensi hukum yang berbeda di situ. Nah, maka beliau mengatakan janganlah menyebutkan fulan ketika mengucapkan perkataan itu. Ya, jadi kalau sudah demi Allah ya sudah, atau karena Allah Subhanahu wa taala, maka sudah, tidak usah ditambahi dan kamu dan siapa itu tidak usah. Kenapa? Beliau mengatakan ketika mengucapkan perkataan itu semua adalah perbuatan syirik. Jadi kalau sudah mengucapkan Allah kemudian setelahnya dan, setelah dan ini kan menyebutkan makhluk, itu bisa manusia, biasa siapapun, maka beliau mengatakan itu adalah perbuatan kesyirikan. Itu adalah perbuatan kesyirikan. Sehingga ini dilarang di dalam Islam. Nah ini hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim ya, dalam kitab At-Tafsir, ya, tafsir tentang ayat tadi dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-22. Kemudian tadi adalah menafsirkan itu adalah perkataan dari Ibnu Umar. Yang menguatkan pendapat dari Ibnu Abbas adalah perkataan Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, yaitu orang mengatakan barang siapa bersumpah dengan selain Allah maka dia telah kafir atau dia musyrik. Jadi itu tidak diperbolehkan. Kemudian juga perkataan Ibnu Mas'ud, ya tadi dikatakan bahwasanya bersumpah dengan nama Allah kemudian dusta itu dosanya lebih ringan daripada orang bersumpah dengan nama selain Allah walaupun dia jujur di situ. Jadi memiliki derajat perbuatan dosa yang berbeda. Kemudian Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu menuturkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqulu." Nah, ini kalau ini ucapan Rasul langsung, ya. Kalau tadi kan penafsiran Ibnu Abbas dan perkataan Umar. Kalau ini langsung Rasul. Beliau bersabda, "La taqulu." Jangan sekali-kali mengatakan Masya Allahu wa sya'a fulan. Ya, atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Ya, jadi atas kehendak Allah dan, nah kata dan di sini itu tidak diperbolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walakin qulu, akan tetapi ucapkanlah Masya Allahu summa sya'a fulan. Ya. Atas kehendak Allah kemudian kehendak fulan, kehendak Anda, kehendak si fulan, orang lain. Nah, maka ini juga hukumnya berbeda di situ. Ya, jadi tidak boleh orang mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Anda. Ya biasanya kan gitu. Ini karena Allah dan karena Anda, maka saya akan begini. Nah, kata dan ini adalah perbuatan yang dilarang, ya, karena ini adalah bentuknya mensejajarkan ataupun membuat tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah termasuk perbuatan kesyirikan. Tetapi ucapkanlah atas kehendak Allah kemudian kehendak Anda. Ya, atau biasanya yang sering diucapkan adalah orang mengatakan atas pertolongan Allah dan bantuan Anda. Kemudian bantuan Anda. Jadi atas pertolongan Allah kemudian pertolongan Anda. Nah, jadi kata kemudian ini posisinya itu tidak mensejarkan Allah dengan dengan makhluknya di situ. Ya. Ini apa yang langsung diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya dengan sanad yang sahih. Kemudian diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai ya bahwa beliau membenci ucapan yaitu aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Jadi saya berlindung kepada Allah dan kepadamu. Ya, kata dan ini juga itu tandingan bagi Allah Subhanahu Wataala, itu mensejajarkan Allah dengan makhluknya. Maka menurut beliau juga ini tidak diperbolehkan. Nah ini perkara apa ucapan yang itu mengantarkan seseorang kepada kesyirikan besar. Tetapi boleh mengucapkan aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Jadi misalkan kita dapat bahaya, dapat ini, yang pertama saya berlindung kepada Allah Subhanahu Wataala dari bahaya ini, kemudian juga saya berlindung kepadamu. Jadi kata kemudian, ya, kemudian ini maka diperbolehkan. Beliau juga membolehkan ucapan kalau bukan karena Allah, kemudian si fulan. Ya tadi coba kalau tidak ada pertolongan Allah, kemudian pertolongan Anda, tentu saya akan begini. Ya. Jadi ini diperbolehkan. Tetapi melarang ucapan kalau bukan karena Allah dan si fulan. Nah, kalau yang ucapan dan di sini ini adalah termasuk yang tidak diperbolehkan oleh agama ini. Ya. Jadi ini cuman berbeda kata, kalau dalam bahasa Arab adalah kata wa dan kata summa. Ya, wa artinya dan, summa itu artinya kemudian. Itu saja sudah memiliki hukum yang berbeda di situ. Nah, ini contoh jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, ini adalah bentuk-bentuk kesyirikan yang susah sekali orang-orang itu mengenali kalau ini adalah perbuatan kesyirikan. Ya, kecuali apa? Kecuali oleh orang-orang yang Allah berikan pemahaman tentang masalah ini. Sehingga dengan pemahaman ini, orang itu akan cenderung hati-hati ya di dalam berucap, karena ini kan kesyirikan yang berasal dari ucapan ya, kesyirikan yang berawal dari sebuah ucapan yang itu memiliki hukum yang sangat fatal. Ya. Maka di sini kemudian ada sekitar 5 faidah kandungan bab ya. Yang pertama adalah tafsir surat Al-Baqarah ya ayat ke-22 ya. Itu apa? Ayat ini menjelaskan wajibnya kita menjauhkan diri dari perbuatan syirik baik yang nampak maupun yang samar. Jadi ya seperti perkataan Ibrahim alaihissalam. Jadi inni bara'um minkum wa mimma ta'budun. Bara' berlepas diri. Ya. Kemudian juga Ibrahim dikatakan inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Ya, kata hanifan. Hanifan artinya Ibrahim itu tidak mau dekat-dekat. Ya, jadi kalau itu berhubungan dengan perkara kesyirikan, beliau tidak mau dekat-dekat. Ya. Kenapa? Karena saking bahayanya perbuatan syirik ini. Ya. Begitu juga misalnya kalau kita tahu ada hewan sangat berbahaya, maka kita tidak berani dekat-dekat itu. Kenapa? Karena saking bahayanya. Ataupun makanan atau sesuatu yang paling bahaya, misalkan setrum, listrik kan bahaya sekali, maka kita tidak berani dekat-dekat itu. Begitu juga kesyirikan. Kesyirikan adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Sehingga apa? Jangan sekali-kali mendekati perkara-perkara seperti ini. Jadi kita dianjurkan untuk hanifan. Hanifan artinya itu melenceng. Melenceng maksudnya menjauhi perbuatan kesyirikan. Nah, Ibrahim dikatakan melenceng, maksudnya melenceng tidak mau dekat-dekat dari perbuatan kesyirikan itu. Kenapa? Karena bahayanya perbuatan tersebut. Kemudian 2, dalam menafsirkan ayat-ayat yang diturunkan berkenaan dengan syirik akbar besar, para sahabat juga memasukkan syirik ashar di dalamnya. Jadi apa? Dalil yang dipakai untuk mengharamkan, menjelaskan syirik ashar itu adalah dalil yang dipakai juga dalam syirik akbar. Ya, maka misalkan ada tentang tadi, barang siapa mensekutukan Allah maka terhapus seluruh amalannya, barang siapa yang mati membawa kesyirikan Allah tidak akan ampuni dosa-dosanya. Jadi dalil-dalil yang dipakai adalah sama, walaupun syirik ada syirik akbar dan syirik asghar. Nah, ucapan-ucapan seperti ini, ucapan bersumpah dengan nama selain Allah, mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendak Anda, ini sebenarnya hukumnya adalah syirik kecil. Nah, hukumnya syirik kecil. Tapi namanya syirik kecil, itu dosanya di atas dosa besar. Karena tingkatan yang paling tinggi adalah syirik akbar. Syirik akbar, syirik besar itu adalah menjadikan orang itu otomatis melakukan perbuatan itu, dia langsung seperti orang non-muslim, sudah. Ya. Dan di bawahnya ini adalah syirik kecil. Dan syirik kecil ini tidak otomatis orang itu keluar dari Islam. Cuman masalahnya apa? Dalilnya sama dengan syirik besar. Artinya apa? Kalau orang membawa dosa syirik kecil, tetap tidak diampuni. Ya, tetap tidak akan diampuni. Jadi dia tetap masuk neraka, cuman dia tidak kekal di dalam neraka. Ya, beda kalau syirik akbar. Kalau syirik akbar, jelas. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kalau syirik akbar, dia kekal di dalam neraka. Tidak pernah ada harapan sedikit pun. Tapi kalau syirik kecil karena tidak diampuni, pasti dia juga masuk neraka, cuman tidak kekal di dalam neraka. Ya, bedanya cuman kekal dan tidak kekal. Tapi sama-sama pasti masuk neraka di situ. Berbeda dengan dosa besar, orang mencuri misalkan, orang mencuri, orang berzina, orang membunuh orang lain, ya, ataupun misalkan orang mabuk-mabukan, itu Allah katakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan ampuni dosa-dosa itu semua. Jadi orang mencuri, orang berzina, orang minum minuman keras, ya, kemudian juga orang membunuh orang lain, ini dosanya di bawah dosa syirik. Jadi Allah akan ampuni jika Allah kehendaki. Lah kalau masih kalau orang membuat dosa besar ini, kalau dia diampuni, dia tidak masuk neraka sama sekali. Tidak masuk neraka sama sekali. Seandainya diampuni. Tetapi kalau dia tidak diampuni, maka dia pasti masuk neraka, cuman setelah itu dia dimasukkan ke dalam surga. Inilah yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah di situ. Nah, maka di sini, walaupun ini syirik kecil, kita harus hati-hati. Nabi sendiri sudah mengatakan, hal yang paling saya takutkan untuk kalian, ya, Nabi sudah bersabar, paling takutkan, yaitu adalah syirik kecil. Ya, syirik kecil. Kenapa ditakutkan? Yang pertama, ini juga banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Ya, sehingga beliau wanti-wanti itu. Kemudian yang ketiga, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah adalah perbuatan syirik. Jadi bersumpah dengan nama selain Allah adalah perbuatan kesyirikan. Yang keempat, jujur dalam bersumpah dan menyebut nama selain Allah lebih besar dosanya dibandingkan dengan sumpah palsu. Ya, jadi kalau bersumpah tapi dusta, sumpah palsu, ya, orang misalkan dalam persidangan jadi saksi, dia bersumpah tapi setelah itu dia bohong, itu dosanya tidak sebesar orang yang melakukan bersumpah dengan nama selain Allah, kan gitu. Ya, ini berbedanya di situ. Ya, jadi kalau sumpah palsu itu dosanya di bawah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah perbedaan antara pemakaian kata wa dan kata thumma. Ya, perbedaan antara wa dan kata thumma di situ. Ya. Ya sebenarnya bukan hanya sekedar ucapannya saja, tetapi ucapan ini lahir karena sebuah keyakinan yang ada dalam dirinya. Ucapan ini lahir karena ketidaktahuan orang tersebut terhadap hukum ini. Seandainya orang itu paham tentang hukum ini, maka tentu dia tidak akan menggunakan kata-kata ini. Karena kata-kata ini termasuk kata-kata yang berkonsekuensi berat, ya, yaitu mengantarkan seseorang itu kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Maka di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkara yang dikatakan samar, perkataan yang tidak disadari oleh kebanyakan manusia, tetapi ini adalah perkara yang hukumnya sangat sangat berat di dalam Islam. Dan Rasul sendiri sudah mewanti-wanti, kemudian juga para sahabat, ya, di dalam riwayat-riwayat ini, sehingga menjadikan kita itu harus betul-betul berhati-hati. Ya. Terus terang kalau kita sudah memahami ini, kita sangat hati-hati. Kita lihat tulisan, kita dengar ucapan, apa semua kita hati-hati itu. Jadi kalau kita dengar ucapan atau lihat tulisan yang kesannya ini menjadikan tandingan untuk Allah, pasti kita akan baru, kita akan berlepas diri dari hal-hal tersebut. Kenapa? Ya, siapa juga yang mau dekat-dekat, ya? Karena orang yang paham dia akan sangat sangat menjauhi perbuatan tersebut, ya. Karena akibatnya sangat sangat fatal di situ. Ya. Maka di sinilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa di sini juga berkenaan dengan ucapan ini, Rasul bersabda kan gitu, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata baik, berkata yang benar, atau diam. Ya. Jadi orang diam itu jauh lebih selamat daripada mengucapkan kata-kata yang kadang berkonsekuensi berat, ya, terhadap agamanya itu, ya, terhadap keselamatan dalam dirinya itu. Ya. Inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita contoh bentuk-bentuk kesyirikan yang banyak terjadi di tengah-tengah umat ini dan kebanyakan tidak disadari oleh umat. Ya, sehingga kadang mereka menjadi orang-orang yang bahaya ya untuk keselamatan mereka di akhirat. Mungkin itu pembahasan itu, masih ada waktu sedikit. Kalau ada yang perlu ditanyakan, kami berikan kesempatan kalau ada yang mau bertanya tentang masalah bab ini. Kami persilahkan. Silakan, ada yang perlu ditanyakan? Iya, silakan. Iya. Iya. Iya. Jadi ini yang ya sama saja ya, terjadi sebuah peristiwa ini kemudian orang mengatakan karena Anda ini jadi seperti ini semua. Nah, ini ucapan yang fatal dan ini termasuk dalam ini. Ya. Jadi ini gara-gara Anda ini seperti ini. Nah, maka dalam Islam tidak seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan kalau memang kita sudah merencanakan sesuatu kemudian ternyata yang terjadi adalah di luar rencanaan kita, kita tidak boleh. Yang pertama tidak boleh mengucapkan andai kata. Nah, andai kata sudah kita bahas dulu. Ucapan andai kata itu kesyirikan. Ya. Tapi yang kita ucapkan apa? Yang kita ucapkan kita mengatakan qadarullahu wa masya'a fa'ala. Jadi ucapannya adalah qadarullahu wa masya'a fa'ala. Ini terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jadi ini tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka tidak boleh hormatan karena Anda ini, ya. Ini ucapan yang tadi menyandarkan keburukan kebaikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga hukumnya sama. Lalu bagaimana seandainya kita pernah melakukan hal seperti ini? Ya sebelum mati kita harus bertaubat. Ya karena kita tidak tahu matinya besok atau nanti atau kapan, maka tobatnya sekarang. Ya. Di antara doa yang senantiasa, kalau saya anjurkan senantiasa dibaca, karena apa? Karena kita tidak tahu. Ya. Kadang kita mengucapkan ucapan yang itu kesyirikan. Ya. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Jadi, ya Allah, saya meminta ampunan kepadamu dari kesyirikan yang saya ketahui. Ya, ya, saya berlindung kepadamu dari kesyirikan yang saya tidak ketahui. Dan saya berlindung dari kesyirikan yang saya tidak ketahui. Wa ana a'lam, dan saya tahu. Ataupun yang kedua, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kesyirikan yang saya ketahui. Ya. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan saya memohon ampunan kepadamu dari melakukan kesyirikan yang saya tidak ketahui. Ya, jadi kita tidak tahu ternyata itu adalah kesyirikan di situ. Maka dengan doa-doa yang senantiasa kita baca ini, ya insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni ya khilaf kita dalam hal tersebut. Jadi kalau sudah terjadi segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah menyalahkan sudah. Ya, menyalahkan orang lain, menyalahkan siapa saja kita tidak boleh disebut. Tapi kita hanya mengatakan apa? Qadarullahu wa masya'a fa'ala. Ya, kalau yang paling pendek biasanya orang mengatakan, ya ini sudah qadarullah. Ya, qadarullah harus terjadi sudah. Sehingga apa? Kalau orang mengatakan qadarullah dengan takdir Allah ini harus terjadi, ya sudah. Kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa di situ. Ya. Mungkin begitu Allah alam. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Iya, jadi kalau yang kedua tadi, yang kalau kata summa itu berarti diperbolehkan. Ya kan? Jadi atas kehendak Allah kemudian kan gitu. Nah, ini yang diperbolehkan seperti dalam hadis Nabi tadi. Yang tidak boleh kata menggunakan dan, ya, karena dan itu adalah mensejajarkan antara sebelum dan sesudahnya. Nah, maka ini tidak diperbolehkan di situ. Oke. Oke. Sama Pak, jadi atas kehendak Allah, restu Allah dan lah. Pokoknya kata dan ini Pak, jadi intinya kuncinya di kata dan ini. Jadi yang harus diganti adalah kemudian. Jadi kalau sudah maka di sini kan Ibnu Abbas mengatakan kalau sudah menyebutkan Allah lebih baik jangan dikatakan siapa fulan fulan, tidak boleh. Karena itu terjatuh kepada kesyirikan. Tapi kalau memang mau menyebutkan manusia maka yang dipakai kata kemudian, ya. Ini atas ridho Allah, kemudian doa Anda. Jadi kemudian doa Anda. Nah, ini diperbolehkan. Ya. Tadi yang kedua ya, pernah kebetulan. Ya. Ya, misalkan ada kaligrafi yang tadi menyetarakan Allah dengan Muhammad. Jadi kanan Allah Muhammad. Kemudian di tengahnya kata ditambah thumma. Nah, ini tidak bolehnya bukan masalah ini, bukan masalah ucapan, ini tulisannya sudah mensejajarkan di situ. Jadi walaupun ditambah kata summa tetap saja mensejajarkan Allah dengan Muhammad di situ. Maka tidak boleh. Yang boleh apa? Yang boleh dipotong Muhammadnya ditaruh di bawah. Nah, jadi Muhammadnya ditaruh di bawah. Jadi Allah bawahnya Muhammad di situ. Nah, itu diperbolehkan. Tapi kalau mensejajarkan itu termasuk yang tidak diperbolehkan di situ. Yeah. Allah alam bisawab. Kemudian kata-kata kebetulan tadi. Jadi intinya orang mengatakan kebetulan ini, kebetulan. Kalau itu menyandarkan kebaikan, keburukan kepada selain Allah, itu tetap dikatakan kesyirikan di situ. Kebetulan ada Anda ini jadi saya, sama saja kan di situ. Jadi itu, intinya tetap saja menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan bayangkan ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan ya. Rasul memperbaiki ini tuh 13 tahun itu. Jadi Rasul memperbaiki ketauhidan ini selama 13 tahun di Mekah itu. Maka jangan heran kalau kok ini salah. Loh, Rasul saya 13 tahun kok. Lah kita baru setahun ya. Setahun kita belajar seperti ini. Maka wajar gitu ya. Maka masih banyak hal yang pasti salah pada diri kita. Masih banyak yang harus kita perdalam tentang masalah seperti ini. Ya, Rasul saja beliau seorang nabi menjelaskan tentang seperti ini aja butuh waktu 13 tahun. Nah, sehingga apa? Betul-betul kita harus mendalami tentang masalah seperti ini. Ya. Allah alam bisawab. Kira-kira masih ada lagi yang perlu ditanyakan? Ya, monggo Pak, silakan Pak. Nggih. Nggih. Iya. Kemudian betul. Iya. Jadi yang pertama tadi Pak yang berhubungan ketidaktahuan gitu ya Pak. Kita tidak tahu dan ini kan gitu. Maka kita kembali ke bab awal itu. Ya bab awal itu tentang kasus apa? Orang yang melewati sebuah kampung kemudian suruh berkorban lalat di situ. Orang ini kan tidak tahu. Ya. Kemudian juga orang yang memakai cincin. Nabi mengatakan inzaha, buang cincinmu. Seandainya engkau mati, engkau masih memakai itu, kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Orang ini kan tidak tahu kalau memakai cincin itu dilarang. Cincin itu, cincin anti rematik itu ya. Cincin untuk ini, untuk tolak bala. Ya, kalau kita orang Jawa kan biasanya kalau anak-anak pakai benang putih itu ya. Nabi bersabda, kalau engkau mati itu masih dipakai, engkau akan tidak selamat selama-lamanya. Ini kan tidak tahu orang ini memakainya. Maka ini yang menjadi pendapat saya. Ya, pendapat saya para ulama mengatakan syirik itu tidak mengenal itu. Jadi seandainya kita tidak tahu, kita bisa terjerumus di situ. Karena peristiwa ini itu mereka tidak tahu melakukan itu. Ya, tidak tahu. Orang yang memakai gelang itu ditanya oleh Rasulullah, "Apa ini?" Dia mengatakan minal wahina. Ini saya pakai itu untuk mengurangi rasa sakit. Tujuannya untuk mengurangi rasa sakit. Dan betul kalau dia pakai itu memang rasa sakitnya hilang itu. Tapi Nabi mengatakan, seandainya engkau mati dan itu masih dipakai, maaflah ta'abada. Kamu tidak untung selama-lamanya. Jadi ini yang harus kita ketahui. Jadi kita harus tahu, tidak boleh tidak tahu. Jadi harus tahu dalam masalah seperti ini. Kemudian tadi kata, ini karena doa restu Anda, lah ini termasuk juga. Jadi disebutkan ya dalam ayat bahasa tidak ada yang memberikan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari madarat juga Allah Subhanahu wa taala. maka selalu ucapan yang diucapkan oleh para ulama, para sahabat, orang-orang saleh adalah selalu mengatakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, inilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kemudahan dari Allah. Kalau kita mau menyebutkan orang setelah Allah, maka gunakan kata kemudian. Ya paling selamat ya Ibnu Abbas mengatakan, kalau sudah sebutkan nama Allah sudah, jangan sebut-sebut nama manusia. Tapi kalau sebut nama manusia harus menggunakan kata kemudian, tidak boleh menggunakan kata dan seperti itu. Nah, kalau mohon doa restu boleh Pak. Ya kan minta didoakan. Ya, tolong saya didoakan ya, minta doa restu Anda. Itu boleh. Karena ini kan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan orang mengatakan ini karena doa restu Allah dan restu Anda, lah ini yang tidak boleh. Kata dan ini mensejajarkan Allah dengan makhluknya di situ, itu tidak diperbolehkan. Tadi Mas Nawan ada yang perlu ditanyakan? Iya. Nah ini ya, kalau iya ya, orang saking tawakalnya, tapi ini tapi tawakalnya orang-orang malas kan ya, beda ya. Tawakalnya orang-orang malas, orang enggak mau kerja, ditanya kenapa miskin saja, ini qadarullah, sudah takdir Allah. Nah ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah, ini namanya tawakalnya orang bodoh. Karena orang beriman dia akan berusaha, setelah itu baru dia tawakalnya kepada Allah. Ya, beliau mencontohkan kalau kita sudah apa namanya membajak sawah, mengairi, menanam padinya, bibitnya yang bagus, menjaga dari hama, setelah itu kita tawakalkan kepada Allah. Ini namanya tawakal yang benar. Tapi kalau enggak nanam kok, ya nanti kalau Allah berikan saya akan panen. Ini siapa yang mau dipanen? Nah, maka ini kata ini orang jahil. Ya, kalau dia mendapat seperti dia mendapat ini adalah dengan takdir Allah kan gitu. Dia mencuri ya, ini takdir Allah kan gitu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Alam biswab. Mungkin itu jamaah sekalian yang rahmatullah subhanahu wa taala, pembahasan kita kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi kita harus betul-betul memahami masalah ini, karena masalah kesyirikan ketauhidan ini adalah masalah yang hitam putih, selamat tidak selamat, surga atau neraka, Islam atau kafir, ini harus kita ketahui betul-betul itu. Sehingga apa? Dengan kita terus belajar, insyaallah kita akan lebih mengenali mana-mana yang dilarang dan mana-mana yang dibolehkan dalam Islam. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.